إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد berikutnya kita akan melangkah pada bab yang ke-27 masih berkaitan dengan silaturrahim. Disebutkan oleh al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyatakan bab fadlu silaturrahim, keutamaan silaturrahim. Haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah qala haddatsana ibn Abi Hazim anil Ala an abihi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسنهم وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال صلى الله عليه وسلم لئن كان كما تقول كأنما تسفهم الملا ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. حديث melalui jalan sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan satu kejadian. Ata rajulun an-nabiyya, telah datang seseorang laki-laki menemui atau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan siapa nama orang tadi. Hanya dilafadzkan dengan rajulun, artinya seseorang. Naam. Datanglah seseorang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang itu bertanya, menyampaikan unek-uneknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah diperbuatnya, meminta pendapat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bisa memutuskan, untuk bisa mengetahui tentang sikap yang telah diperbuat itu. Nah, bagaimana pengarahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, innali qarabah." Bahwa aku punya qarabah. Karib kerabat ya Rasulullah. Naam, yang memiliki hubungan kekeluargaan. Disebutkan bahwa qarabah adalah zawi qarabah, yang memiliki hubungan kekerabatan. Naam, saya punya qarabah. Asiluhum, yang saya berusaha untuk asilu, aku berusaha untuk menyambung. Asiluhum, menyambung mereka ya Rasulullah. Aku berusaha untuk menyambung kembali silaturrahim dengan mereka yang mungkin selama ini agak renggang atau mungkin selama ini sudah terputus ya, atau mungkin selama ini ada masalah. Naam, maka aku mendahului untuk ausiluhum, menyambung mereka lagi. Naam, aku memiliki niatan baik untuk mempererat, mengikat kembali tali kekerabatan, kekeluargaan. Yang itu tentunya adalah amalan khair, amalan yang baik. Aku berusaha untuk lakukan. Tidak saling tunggu. Tidak kemudian saling mempertahankan diri. Gengsinya atau harga dirinya ketika mendahului maka akan turun martabatnya. Tidak. Tetapi aku lakukan dalam rangka karena Allah, menyambung itu tadi, entah bagaimana nanti responnya, yang jelas aku lakukan semata-mata karena Allah. Asiluhum, aku berusaha untuk menyambung mereka ya Rasulullah. Wa yaqta'un, akan tetapi bagaimana sambutannya, responnya, mereka yaqta'un, mereka memutusnya. Disebutkan dalam riwayat Muslim, yaqta'uni. Setelah nun ada tambahan ya. Sehingga nisbatnya kepada aku. Yaqta'uni, mereka memutuskan aku. Nah, untuk semakin memperjelas. Yang ketika kita belum tahu ada tambahan ya setelah nun, kita mungkin tahu maknanya wa yaqta'un, mereka memutus. Nah, dengan riwayat Muslim tadi semakin memperjelas siapa yang diputus, yakni aku. Yang tadi aku berusaha untuk menyambungnya. Maka antum bubuhkan pada kata yaqta'un dalam riwayat Muslim dengan lafaz yaqta'uni, mereka memutusku ya Rasulullah. Nah, aku punya i'tikad baik, sementara ditanggapi dengan sebaliknya. Nah, bagaimana aku menghadapi keadaan yang seperti ini ya Rasulullah? Kemudian, orang ini tadi menyampaikan, wa ahsanu ilaihim. Wa ahsanu ilaihim. Ahsan artinya berbuat baik. Wa ahsanu, dan aku berusaha berbuat baik juga. Itu semakin memperjelas kata asiluhum. Aku menghubungkan hubungan silaturrahim. Dan juga berusaha baik ilaihim, kepada mereka. Apa maksudnya berbuat baik adalah bil birri wal wafa. Bil bir artinya dengan kebaikan, wal wafa, dan berusaha untuk setia, loyalitas lagi kepada mereka. 6. Wa ahsanu ilaihim. Aku berusaha berbuat seperti itu, wa yasi'una ilayya. Akan tetapi mereka justru berbuat buruk, berbuat sayyi'ah ilayya kepadaku. Yasi'un artinya biljur. Biljur artinya kezaliman. Aku tetap saja dizalimi, padahal aku sudah berusaha sebisa mungkin berbuat baik kepada mereka. 6. Wa yasi'una ilayya. Bukan sampai di situ. Unek-uneknya disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat ini tadi. Maka dia menyatakan lagi, wa yajhaluna alayya. Dan mereka yajhalun. Dari kata al-jahl. 6. Yang maknanya adalah mereka mencaci dan bersikap keras alayya kepadaku. Al-qawlul qabih, yajhalun jahil di sini adalah al-qabih minal qawl kasabbi wasyatmi wa nahwi dhalik. Yajhalun adalah maknanya al-qabih minal qawl, berucap dengan tutur kata yang jelek, tutur kata yang tidak baik. Kasabbi wasyatmi, seperti cacian, celaan. Bukan tambah dibalas dengan kebaikan, tapi justru mereka yajhaluna alayya. Wa ahlumu lahum, wa ahlumu anhum. Dengan sikap mereka yang seperti itu, aku bersabar. Aku tidak kemudian membalas dengan yang sama, tapi aku ahlumu anhum. Aku atahammal. Aku terima dengan sabar, dengan lapang dada. 6. Dan aku berusaha untuk selalu memberikan maaf. Mereka berbuat zalim seperti itu kepadaku, aku terima. 6. Allah Jalla wa'ala yang maha tahu. 6. Apakah kezaliman itu dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk sikap dan sebagainya. 6. Orang berbuat baik dibalas dengan kejelekan itu zalim. 6. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang semestinya ketika seseorang berbuat baik dibalas dengan kebaikan yang setimpal atau bahkan lebih baik. Tapi ketika kebaikan dibalas dengan kejelekan, maka itu zulm, kezaliman. 6. Maka ahlumu anhum. Aku berusaha untuk sabar, aku berusaha untuk lapang dada. Tidak masalah aku dibeginikan oleh mereka. Dan aku berusaha untuk memberikan maaf walaupun mereka tidak memintanya. Subhanallah. Hati yang besar menghadapi cobaan, gangguan intern yang terkait dengan hubungan karib kerabat. Demikian disampaikannya itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Innali qarabah asiluhum wa yaqta'un wa ahsanu ilaihim wa yusi'una ilayya wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum. Dengan ungkapan seperti itu disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyatakan, la in kana kama taqul. Jika memang betul apa yang engkau katakan. Nah, beliau di sini tentunya menilai sesuai dengan laporan. Nah, maka beliau sebelum memberikan suatu pengarahan ataupun sebelum beliau menghukumi sesuatu, beliau kembalikan lagi, la in kana kama taqul. Jika benar apa yang kau katakan, apa yang kau laporkan seperti itu. Nah, artinya apa? Jika tidak benar, berarti apa yang aku katakan tidak diperuntukkan untuk itu. Nah, tapi kalau memang betul, maka ketahuilah, kata beliau, demikian dan demikian. Nah, maka ini juga mengajarkan kepada kita, jika kita mungkin mendapatkan laporan dari seseorang kepada kita, yang mungkin kadang-kadang kita langsung menerima dengan penyampaian ataupun dengan bawaan di dalam mengkondisikan suatu permasalahan, maka kadang-kadang terbawa. Nah, tapi tentunya kalau memang orang itu adalah benar, maka tidak masalah ketika dia menyampaikan sesuatu tadi, kemudian kita bisa menerima. Akan tetapi juga perlu untuk bertanya kepada pihak yang berlawanan. Nah, maka di sini beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la in kana kama taqul, jika benar apa yang kau katakan, ka'annama tusiffuhum al-malla, maka seakan-akan engkau memberikan bara api kepada mereka. Tusiffuhum, dari kata tusiffu, sedangkan hum adalah kembali kepada mereka. Nah, tusiffu adalah maknanya engkau lemparkan. Tusiffuhum, engkau lemparkan kepada mereka. Nah, apa yang kau lemparkan? Al-malla. Al-malla artinya adalah ar-ramat al-har, pasir yang panas. Al-malla artinya ar-ramat al-har. Sehingga kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ka'annama tut'imuhum ar-ramat al-har, seakan-akan kau berikan makan kepada mereka berupa pasir yang panas. Pendapat lain, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mala Ali Al-Qari atau Al-Mula Ali Al-Qari menyatakan, ar-ramat al-har alladhi yuhma liyudfan fihi al-khubuz liyandij, pasir yang panas yang dipanggang untuk kemudian dipanaskan padanya al-khubuz, roti. Liyandij, agar roti yang berupa tepung yang masih adonan yang mentah tadi kemudian jadi matang. Nah, semacam tungku. Tempat yang dilubangi kemudian di dalamnya dikasih bara api. Seperti kalau kita beli roti. Sebagai contoh di Saudi ada roti namanya tamiz. Nah, itu rotinya besar, bundar. Adonan kemudian ketika memanggangnya adalah dimasukkan di dalam lubang tadi yang sudah dipanaskan dengan api yang besar. Nah, sehingga tidaklah berapa lama kemudian matang. Nah, sedangkan al-malla adalah al-ramat al-har, pasir yang panas yang dipanaskan padanya al-khubuz sampai kemudian matanglah. Sehingga ketika engkau sudah berbuat seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata dibalas dengan yang sebaliknya, ka'annahum tusiffuhum al-malla, ka'annama tusiffuhum al-malla, seakan-akan engkau berikan, engkau suapkan, engkau lemparkan makanan kepada mereka berupa pasir yang panas. Nah, begitu balasan ketika seseorang masih kaku dan bersikukuh, tidak mau sedikitpun hatinya luluh ketika ada saudaranya, ketika ada keluarganya datang kepadanya, maka kemudian dia masih mempertahankan egonya. Nah, tidak mau menerima, padahal dia datang dalam i'tikad yang baik. Maka jika seperti itu, ka'annama tusiffuhum al-malla. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim. Ma dumta ala dhalik. Kata la yazalu artinya senantiasa. Senantiasa ma'aka minallah. Allah Jalla wa'ala bersamamu. Allah Jalla wa'ala senantiasa bersamamu. Zahirun alaihim. Zahirun artinya mu'in laka, memberikan pertolongan atau bantuan kepadamu. Madum ta'ala dhalik, selama engkau masih tetap dengan keadaan yang seperti itu. Kau berbuat baik, menyambung, menyambung, disikapi seperti itu. Sekali, dua kali, terus. Maka Allah Jalla wa'ala akan selalu zahirun alaihim, memberikan pertolongan kepada kalian. Madum ta'ala dhalik, selama engkau tetap dengan kondisi seperti itu. Nah, yang mungkin begitu keterlaluan ketika ada orang sudah dilakukan sampai lebih dari sekali, beberapa kali, sampai kemudian tidak luluh pun sedikit hatinya. Sekali mungkin, kemudian dua kali, nah, datang lagi untuk berusaha menyambung, untuk berusaha berbuat baik. Nah, maka tetap dia bersikukuh dengan kesombongannya, dengan angkuhnya, tidak mau sedikit pun menerima. Maka sesungguhnya begitu besar ancaman kepadanya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, ka'annahum tusiffuhum al-malla. Berdasarkan dari hadis ini, beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah su'alul alim. Su'alul alim an taqwim sulukihi ma'al aqarib. Bertanya kepada alim untuk menguatkan sikapnya. 6. Bersama dengan karib kerabatnya. 6. Untuk memastikan sikapnya itu betul ataukah salah. 6. Dia perlu meminta, perlu bertanya kepada alim sebagaimana orang tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya harus bersikap ya Rasulullah? Saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat itu. Maka orang tadi kondisinya sedang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, fadlud daf'i billati hiya ahsan. Keutamaan membalas yang lebih baik. Nah, disikapi dengan tidak baik, dia pun tetap berbuat baik. Fadlud daf'i billati hiya ahsan. Yang ketiga, as-sabru 'alal adza. 6. Mungkin pada terjemah yang ada pada antum tidak disebutkan padanya, maka di sini perlu ditambahkan fawaid. 6. Bahwa yang ketiga, as-sabru 'alal adza, bersabar di atas gangguan. Ini berupa gangguan, bukankah tidak? Bukankah demikian? 6. Maka ini adalah gangguan. Hati ini terasa sakit. Nah, ada keniatan baik, tetapi kok kemudian direspon dengan sebaliknya. Bukankah hati ini sebetulnya sakit? Nah, tetapi dia tetap sabar. As-sabru 'alal adza. Nah. Wa'adamu muqabalatul isa'a bimithliha. Dan tanpa membalas kejelekan yang semisal. Tanpa membalas kejelekan yang semisal. Faedah yang berikutnya. Fihi talabun nasar wal ma'unah minallah ta'ala. Meminta pertolongan dan pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dipasrahkan urusannya kepada Allah. Yang penting terus kita berusaha lakukan itu karena Allah. Hasilnya untuk yang pertama, kedua atau beberapa kali ternyata seperti itu, kita terus mendapatkan al-ajar. Sementara yang menyikapinya kita seperti itu, ka'annahum tusifuhum al-malla. Nah. Ditambahkan lagi satu faedah bahwa iddikharul ajr bitahammul was-sabr fi ba'dil umur, untuk mencapai pahala itu dengan menerima cobaan tadi dengan kesabaran. Nah, pada sebagian urusan atau sebagian perkara. Nah, mendapatkan pahala bisa dicapai tanpa menghadapi tantangan. Sisi lain, ajar bisa semakin bertambah ketika tantangannya pun, ketika ada tantangan, bahkan tantangan itu adalah besar, maka akan semakin memperbanyak dari al-ajr, kemudian juga dengan itu kita mendapatkan pahala dari kesabaran. Demikian makna dari hadis ke-52 melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berikutnya, sanad yang disebutkan Muhammad ibn Ubaidillah. Muhammad ibn Ubaidillah, lengkapnya adalah ibn Muhammad. Ibn Zaid. Maula Uthman. Maulanya Uthman. Abu Thabit, kunyahnya. Abu Thabit Al-Madani, Madinah. Bagaimana statusnya beliau? Muhammad ibn Ubaidillah ibn Muhammad ibn Zaid, thiqatun hafidh. Seorang yang thiqah, seorang yang hafidh. Naam. Demikian pujian para ulama kepada beliau. Muhammad ibn Ubaidillah qala, menyatakan, haddatsana ibnu Abi Hazim, telah mendapatkan kabar atau berita dari ibnu Abi Hazim. Siapa ibnu Abi Hazim? Beliau adalah Abdul Aziz Ibnu Abi Hazim. Jadi hanya disebutkan Ibnu Abi Hazim, sedangkan nama sebetulnya atau nama asalnya adalah Abdul Aziz. Ibnu Abi Hazim adalah putra Abu Hazim. Abdul Aziz Ibnu Abi Hazim Al-Madani dari Madinah. Al-Faqih, seorang yang faqih. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, lam yakun bil Madinah ba'da Malik afqahu minhu. Tidak dijumpai di Madinah yang lebih faqih setelah Imam Malik dibandingkan beliau. Imam Malik adalah imam penduduk Madinah. Al-Imam Malik ibnu Anas. Nah, salah satu a'immah al-arba'ah. Selain al-imam al-Syafi'i, al-imam Abu Hanifah, al-imam Ahmad bin Hanbal. Maka juga al-imam Malik ibnu Anas. Beliau seorang imam. Enam. Dan beliau digelari sebagai Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Dar artinya rumah atau negeri. Al-Hijrah adalah tempatnya hijrah. Bukankah Madinah sebagai tempatnya hijrahnya Rasulullah SAW? Nah, maka karena Imam Malik domisili di sana, maka beliau disebut sebagai Imam Darul Hijrah karena imamnya penduduk Madinah. Beliau orang paling alimnya di Madinah. Setelah Imam Malik adalah Imam Ibnu Abi Hazim. Sehingga Imam Ahmad tadi menyatakan, lam yakun bil Madinah ba'da Malik afqahu minhu. Tidak ada yang lebih faqih di Madinah setelah Imam Malik dibandingkan beliau. Wulida sanah 107. Beliau dilahirkan pada tahun 107. Wamata, dan beliau wafat pada tahun 184, sekitar umur 70 sekian tahun. Wafat pada tahun 184 dengan usia sintan wa thamanun. Sintan wa thamanun sanah, 82 tahun. Wa huwa sajid fil haramin nabawi, dalam keadaan sujud di Masjid Nabawi. Itu meninggalnya Al-Imam Ibnu Abi Hazim rahimahullah. Qala Malik, berkata Malik, maksudnya Al-Imam Malik bin Anas memberikan pernyataan, qaumun yakunu fihim Ibnu Abi Hazim la yusibuhum al-azab. Suatu kaum yang padanya mereka Ibnu Abi Hazim niscaya tidaklah tertimpa azab. Nah, tercegah azab itu dengan sebab beliau. Adanya seorang alim. Ya, bukankah demikian? Mungkin azab akan turun, nah, tapi bisa jadi tercegah karena ada sebab yang menghalanginya. Di antaranya adalah keberadaan orang alim. Demikian pula juga keberadaan ahlus sunnah, keberadaan al-muwahidin, orang-orang yang bertauhid, menjadi pencegah datangnya azab. Kalaulah mungkin sudah tidak satu pun ada dari mereka, mungkin saja Allah Jalla wa'ala segerakan azab. Nah, yang mudah-mudahan keberadaan kita di pulau ini menjadi pencegah tertundanya terhadap azab. Naam. Fenomena dari dosa, dari kesyirikan yang merajalela, yang mudah-mudahan dengan keberadaan kita ahlus sunnah, keberadaan kaum muslimin juga menjadi sebab tertundanya, karena di sini kaum muslimin begitu antusias di dalam melakukan perintah Allah Jalla wa'ala. Salah satu yang tampak adalah semangatnya di dalam melakukan salat berjamaah di masjid-masjid Allah Jalla wa'ala. Demikian pula durus, kajian-kajian, ta'lim-ta'lim yang dilakukan oleh ahlus sunnah di sana-sini. Nah, dan berbagai amalan khair sebagai bentuk dakwah ilallah di lingkungan atau daerah yang dilingkupi dengan berbagai bentuk kesyirikan yang sejelas-jelasnya. Maka semoga keberadaan kita sebagai fadilah, keutamaan. Nah, kita lancarkan terus dakwah kepada tauhid, khususnya di tempat yang seperti ini. Nah, demikian kata Imam Malik, qaumun yakunu fihim Ibnu Abi Hazim la yusibuhum al-adzab. Ibnu Abi Hazim meriwayatkan an abi, dari abinya, dari ayahnya. Afwan, sebelumnya anil ala. Ibnu Abi Hazim meriwayatkan dari al-ala, al-ala meriwayatkan dari ayahnya, ayahnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas pada kajian di waktu fajar ini. Semoga Allah jadikan sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, mengajarkan kepada kita untuk terus melakukan amalan kebaikan, menyambung silaturrahim, bagaimanapun tanggapan atau respon dari mereka, maka tetap kita terus berusaha untuk menyambungnya, karena itu adalah amalan yang besar, sampai-sampai disebutkan dengan bab khusus fadlu silaturrahim, keutamaan silaturrahim. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.